محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan saya kita masuki bab yang ke-13 dari kitab Al-Ilm. Pada bab yang ke-13 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab man yuridillahu bi khairan aqim fiddin, bab barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan dan dia paham dengan agamanya. Dan ini merupakan lafaz hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-12 ini. Qala Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Sa'id bin Ufair وسعيد بن كثير ابن أفيل قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري أحمد عندك ابن شهاب ما اسمه؟ محمد بن سليمان محمد بن مسلم الزهري. قال حميد بن الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزل هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Dari Humaid bin Abdurrahman beliau berkata, aku mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkhutbah. Tatkala beliau menjadi amir. Beliau berkata dalam khutbahnya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Dan sesungguhnya aku hanyalah pembagi. Adapun yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan tetap umat ini tegak di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memberatkan mereka orang yang melisi mereka sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang hari kiamat. Dan dari sini ada tiga perkara yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Perkara yang pertama yang berkaitan dengan materi bab yang ke-13 ini, bahwasanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki padanya kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia paham dengan agamanya. Dan Al-Hafidz rahimahullah menjelaskan wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa man yatasaw bihi furu' faqad hurima al-khair. Mafhum hadisnya bahwasanya orang yang tidak mempelajari agama Islam dia telah terhalangi dari kebaikan. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia tidak faham dengan agamanya. Dan ini keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan sebab kebaikan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan sudah kita lalui ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Dan juga telah kita lalui perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan datang marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu dan al-fiqh itu bisa diraih hanya dengan ta'allum, dengan tafaqquh, dengan belajar. Dorongan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua dalam hadis ini, wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Kata Nabi SAW, aku hanyalah sebagai pembagi, adapun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hakikat yang memberikan segala kebaikan untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita al-mal, itu harta, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kata, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kebaikan yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya sebagai sebab. Kita mendapat ilmu, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya adalah para muallim kita, guru-guru kita. Dan juga kita mengamal itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan iktisab kita berusaha mencari ma'isyah itu hanyalah sebab, hanya sebab. Maka wajib bagi kita untuk menyandarkan semua kenikmatan yang ada pada kita kepada yang memberinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak menafikan syukur kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Seorang murid berterima kasih kepada gurunya karena dia yang telah menyebabkan dia mendapat ilmu. Seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya dan orang yang berbuat baik kepadanya karena mereka sebagai sebab dia mendapatkan kebaikan. Dan Allah sudah, Nabi SAW sudah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sekali lagi di sini kita harus memahami yang memberikan kebaikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga dari hadis ini, khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan tetap zahirah. Dan sudah ketahui di hadis yang lainnya, Nabi Muhammad la tazalu qa'ifatun min ummati, akan tetap ada sekelompok dari umatku zahirin al-haq, mereka nampak, mereka menang di atas yang lainnya, nampak di atas kebenaran, di atas ajaran Islam. La yadurruhum man khalafahum, tidak memadzarkan mereka orang-orang yang mesti mereka. Dan ini hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang menjelang hari kiamat, yang mana pada saat itu dimatikan semua orang-orang yang ada di hatinya keimanan. Dan ini tentunya bisyarah bagi kita semuanya. Ajaran Islam pasti akan tetap nampak di muka bumi ini. Tidak mungkin bisa dihapus. Sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir berusaha untuk melakukan tersebut. Allah sudah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Allah lah yang telah menampakkan, atau Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama, agama yang benar, agama Islam, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk Allah jadikan agama tersebut di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Sekali lagi, ini minnah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan bab al-faham fil ilm, bab keutamaan al-faham, pemahaman di dalam menuntut ilmu. Pemahaman merupakan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan pemahaman juga yang membedakan seseorang dari yang lainnya di dalam menuntut ilmu. oleh kita Nabi SAW dan yang telah kita lalui ketika beliau memerintahkan kepada para sahabatnya yang menyaksikan khutbah beliau, liyubaligi syahid wa ghaib, hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Kemudian Nabi sebutkan farubba muballagin awa min sami, terutama terkadang katanya orang yang disampaikan kepadanya hadisku itu awa, itu afham, lebih faham daripada yang mendengarnya. Nah, ini tentunya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-fiqhu fid din. Dan juga di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman di atas ayahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, al-faham. Fafahamna Sulaiman, kami jadikan Sulaiman faham dalam masalah al-qabr. Sekalipun makulan atainu ilman, masing-masing diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari al-faham merupakan maziah tersendiri, kelebihan tersendiri yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan juga sudah kita lalui kisah sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum menjelang beliau meninggal. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna Allah ta'ala khayyara abdan baina dunya wa baina indah. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada hamba, kepada hambanya antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Fakhtaru ma indah, maka hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika para sahabat mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri yang beliau langsung menangis. Menangis ketika mengatakan perkataan tersebut dan mengatakan fadainaka biabaina, ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan bapak-bapak kami. Dan para sahabat itu masih terheran, ada apa dengan Abu Bakar? Nabi mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dunia dengan apa yang isinya, kemudian milih apa yang isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar menangis. Ketika Nabi sudah meninggal, baru para sahabat memahami kenapa Abu Bakar pada saat itu menangis. Beliau sudah paham bahwa yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat mengetahui keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan mereka mengatakan, "Fakan Abu Bakrin a'lama Nabi." Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga terdapat dalam bab ini kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang telah kita lalui beberapa kali. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali wa Ali bin Madini, Ali bin Abdullah. Qala haddatsa Sufyan, Sufyan bin Uyainah. Qala li ibn Abi Najih an Mujahid. Qala sahibtu ibn Umar ila al-Madinah falam asma'hu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahida. Qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi jummar. Faqala inna min ash-shajari shajarah mathaluha kamathal al-muslim. Fa'aradtu an aqula hiya nakhlah. Fa'idha an asghar al-qawm fasakatu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Dari Mujahid radhiyallahu ta'ala, Mujahid bin Jabal, beliau berkata, aku menemani Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala ke Madinah, dan aku tidak pernah mendengar beliau menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis. Di perjalanan yang lama tersebut, karena Ibn Umar tidak pernah menukil kepada kami hadis Nabi SAW kecuali satu hadis. Dan Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu seperti ayahnya. Itu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau sangat berhati-hati di dalam menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kenapa beliau termasuk sahabat yang banyak menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 1000 hadis beliau sampaikan, pada beliau sangat berhati-hati. Kata ulama, dikarenakan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu taala termasuk sahabat yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik setelah meninggalnya kibarus sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi karena kan banyak yang meminta fatwa dan bertanya kepada beliau, beliau banyak menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun aslinya beliau sangat berhati-hati sekali menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikisahkan sebut oleh murid beliau Mujahid bin Jabal, aku menemani beliau ketika ke Madinah, tidak pernah aku mendengar beliau menukil hadis dari Nabi SAW kecuali satu hadis. Apapun sebut, kata beliau, kunna inda Nabi SAW fa'utiya bijumar. Pada suatu ketika aku atau kami, para sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW, kemudian didatangkan kepada beliau jumar, makanan yang terbuat dari batang pohon kurma, bagian dalam pohon kurma. Faqala, kemudian pada saat itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon, yang mana pohon tersebut perumpamaannya seperti seorang muslim. Kemudian Nabi bertanya, akhbiruni mahi. Maka diberitahu oleh kalian, pohon apa itu? Dan para sahabat radhiyallahu anhu seperti dinukil Ibn Umar radhiyallahu anhu, mereka pikirannya ke sana kemari, pohon yang ada di Badiah, di Padang Sahara atau yang lainnya. Kemudian kata beliau, fa'aradu an aqula hiya nakhla. Tadinya aku ingin mengatakan pohon tersebut adalah pohon kurma. Beliau ingin baca seperti itu dikarenakan pada saat dihidangkan kepada Nabi dan para sahabatnya makanan yang terbuat dari pohon kurma. Faidaan asgharul qawm fasakatu. Akan tetapi ketika aku menjawab dengan jawaban tersebut, aku melihat aku adalah orang yang paling muda di antara yang hadir. Bahkan di sana ada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ayah beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau diam, tidak menjawab. Kemudian Nabi SAW menjawab, hiya nakhlah, pohon zulah, pohon kurma. Seperti yang tadi yang dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ini syahidnya sangat jelas sekali al-faham, pemahaman yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengetahui jawaban pertanyaan SAW dari qarinah keadaan yang terjadi. Ini al-faham. Dan juga di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana adab yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau duduk bersama kibarus sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka adalah kibarus sahabat, tokoh-tokoh sahabat. Beliau tidak berbicara atau terlalu berbicara dikarenakan menghormati mereka. Dan ini adab yang sangat mulia sudah kita lalui di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kisah Huwaisa dan Muhaisa. Maka yang paling muda dikarenakan merasa dia adalah saudaranya ingin berbicara menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ia ketahui. Kemudian Nabi sallallahu ketika melihat dia paling muda, beliau menegurnya, "Kabir, kabir, berbicara yang lebih besar, berbicara yang lebih besar." Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga sudah kita ketahui Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan memuliakan yang lebih tua. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-34 min kitabil ilm. Itu tentang dahabul ilm, tentang dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di materi terakhir kita ambil hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala, yang mana hadis tersebut diperkuat oleh sahabat yang lainnya, Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis tersebut bahwasanya ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika bersama para sahabatnya dan mendengar suara dari langit dan beliau menoleh, beliau mengatakan hada awan al-ilm an yurfa. Ini adalah waktunya ilmu diangkat. Diperlihatkan kepada Rasulullah waktu akan diangkatnya ilmu dari umatnya atau dari manusia. Sampai seorang sahabat yang dinamai dengan Ziyad bin Labid, tadi kenal dengan Ziyad bin Labid, mengatakan ayurfa'ul ilm ya Rasulullah wa fina kitabullah wa qad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Wahai Rasulullah, apakah akan diangkat ilmu dalam keadaan bersama kami kitabullahi azza wa jal, itu Al-Quranul Karim, dan kami telah ajarkannya kepada anak-anak dan istri-istri kami. Maka Nabi SAW menegur sahabat tersebut dengan mengatakan in kuntu la dhunnuka min aqahi ahli Madinah, aku kira engkau termasuk orang yang saling faqih dari penduduk Madinah. Kemudian beliau sebutkan keadaan kita orang-orang Yahud dan Nasara ketika ditinggal oleh Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka memiliki kitabullah At-Taurah wal Injil, bersama itu mereka tersesat. Tersesat dikarenakan meninggalkan kitabullahi azza wa jal. Begitu pula dengan umat ini, kalau mereka meninggalkan kitabullahi azza wa jal, maka pasti tersesat. Kemudian Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala memberikan faedah yang lainnya ketika disampaikan kepada beliau hadis Auf bin Malik, dan beliau benarkan hal tadri ma raf'ul ilm, tahukah engkau bagaimana diangkatnya ilmu dari umat ini? Maka beliau memberikan jawabannya bahwasanya raf'ul ilm itu bidahab awiyatih, diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para pembawa ilmu, itu biqabil ulama, diwafatkannya para ulama. Ketika ulama-ulama wafat, maka ilmu-ilmu yang besar mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan faedah yang lainnya. Hal tadri ayyul ilmi awwal yurfa? Tahukah engkau ilmu apa yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau memberikan faedah bahwasanya yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala al-khusyu', kekhusyuan. Hatta la takatara khashi'a, sampai engkau hampir tidak melihat orang yang khusyuk. Dan al-khusyuk itu adanya di al-qalb, di tifak. Khusyuk itu adanya di hati. Tapi samaratu asarnya terlihat pada al-jawarih. Al-khusyuk adanya di hati dan samaratnya terlihat pada jawarih. Dan al-khusyuk disebutkan sebagai ilm, seperti Ibnu Qayyim rahimah ta'ala di kitab beliau, adalah qiyam al-qalb baina yadi rabb bil khudu' wa dul wa jami' alayh. Sebuah beliau al-khusyuk adalah qiyam al-qalb baina yadi rabb bil khudu' wa dul wa jami' alayh atau wa jami' alayh. Al-khusyuk adalah keadaan hati seorang hamba dalam keadaan merendahkan dan tunduk, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan seseorang hatinya tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-khusyu'. Al-khusyu'. Sekali lagi, al-khusyu' mahalluhu al-qalb. Tempatnya di hati, wa samaratuhu 'alal jawarih. Dan ini ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama kita salafun saleh, mereka peringatkan manusia dari khusyu' an-nifaq. Khusyu' an-nifaq yaitu tatkala jawari seorang terlihat khusyuk, akan tetapi hatinya tidak seperti itu. Sama dengan keimanan. Sama dengan keimanan. Orang yang menampakkan kebaikan dan keadaan hatinya buruk, itu nifaq. Itu nifaq. Karena nifaq ya izharul khair wa ibtanu syar. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Juga khusyuk. Khusyuk nifaq itu perkara yang tercela. Sepertinya baik, tapi hatinya tidak baik. Sekali lagi khusyuk asluhu fil qalb. Asluhu fil qalb. Wasamaratuhu itu al-jawarih, nampak pada al-jawarih. Sampai datang asar disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kitab Madajus Salikin, asar Umar radhiyallahu ta'ala ketika beliau melihat seseorang ketika saat kala salat dia menunjukkan lehernya, menunjukkan maksudnya dia khusyuk, maka Umar radhiyallahu anhu menyuruh beliau, ya sahibar raqabah, innal khusyu laysa fi riqab, innama khusyu fil qalb. Katanya, wahai orang yang melukakan lehernya, ketahui khusyu itu bukan di leher, tapi khusyu adanya di hati, adanya di hati. Ingatkan bahwasanya kekhusyuan itu adanya di hati dan asalnya terlihat pada jawarih. Terlihat pada jawarih. Dan ini dorongan baik kita, agar kita memperbaiki hati kita. Yang merupakan mahal nadarillahi ta'ala. Inna la yandur ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Perbaiki hati kita. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala telah menyebutkan di sini, beliau menyebutkan faedah iskalun hawla hadal hadis wa jawabuh. Iskal tentang hadis ini dan jawabannya. Iskalnya dari hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau mengatakan hada awanul ilmi an yurfa. Ini waktunya ilmu diangkat. Zahirnya di sini bahwasanya Nabi pada saat itu mengkhabarkan ilmu pada saat Nabi berbicara telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya ilmu diangkat. Sehingga sebenarnya ulama mengingkari hadis ini. Kata beliau, qala Taha bin Ta'ala fi Mushkil Asad, fa ankara munkir hadhihi al hadis wa qala kayfa yakunu al ilmu yurfa fi zaman an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayami. Atau fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyamuhu hiya al ayyamu sa'idah allati la amsala laha wal wahyu qa'iman kan yanzil alaihi fiha, fa muhal an yakuna al ilmu alladhi yuzalu fiha wa yabqa fi aydi an-nas liyuballighahu ba'dhum ba'dha ila yawm al-qiyamah kama umira bih fa yakunu dhalika marfan fi tilka al-ayyam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata Al-Tahawi rahimahullah ta'ala di kitab Mushkil Athar, orang yang mengingkari hadis-hadis ini, hadis diangkatnya ilmu, itu Nabi mengkhabarkan ini waktu diangkat ilmu, mereka mengatakan bagaimana ilmu diangkat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hari-hari beliau adalah hari-hari yang terbaik, yang tidak ada hari yang semisalnya. Fa wahyu qa'iman kana yuzalu fiha, dan pada saat itu wahyu tegak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mustahil ilmu diangkat pada saat itu karena ilmu turun pada saat itu. Dan yabqa fi aydi an-nas liyuballighu ba'dhum ba'dha, ilmu pada saat itu turun dan sebagian mereka menyampaikan kepada sebagian yang lainnya, sebagian mereka diperintah untuk menyampaikan ilmu. Kemudian kata bagaimana diangkat pada hari tersebut. Dan nadari kalau kana kadar in qata tabligh, kalau sana ilmu diangkat pada saat itu berarti tidak ada yang menyampaikan lagi. Wa baqiyan nas bi ayami rasulillahi sallam bil ilmi, dan katanya maknanya orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak memiliki ilmu karena diangkat ketika Nabi mengatakan hada awan al-ilm an yurfa, ini waktu diangkatnya ilmu. Wa kanu ba'dahu fi khurujihim indahu anhu aghlab, maka ketika sudah lewat masa sahabat tentunya kebodohan mereka lebih nampak lagi. Berarti tidak, pada zaman sahabat sudah diangkat tidak ada ilmu apalagi setelahnya. wahada yastahil, dan ini sesuatu yang mustahil. Lianal ilma innama ulim bi akhdi khalaq an salaf ila yaumil qiyamah. Karena yang namanya ilmu itu adalah ilmu yang diambil oleh khalaf, oleh generasi setelahnya dari generasi sebelumnya sampai hari kiamat. Di sebagian katanya mengingkari hadis ini dikarenakan dari sisi makna katanya mungkar. Nabi mengatakan ini waktu diangkatnya ilmu dan mustahil katanya diangkat ilmu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena maknanya setelah itu para sahabat dalam keadaan tidak berilmu, apalagi zaman setelahnya. Kemudian kata Tahawi, fakana jawabuna lahu fidalik, dan jawaban kita terhadap iskal tersebut, anna hadal hadis min ahsanil ahadis wa sahiha. Hadis ini adalah hadis yang terbaik dan termasuk yang paling sahih. Wa alladhi fihi min nadri nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama wa min qawlihi inda dhalik hadha awanu yurfa fihi al-ilm inna ma huwa isharatan minhu ila waqtin yurfa fihi al-ilm wa yajib an yakuna hadha waqtan yakunu ba'da. Kata beliau, dan apa yang terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah langit dan beliau mengatakan inilah waktu diangkatnya ilmu, ini isyarat pada waktu yang akan diangkatnya pada saat itu ilmu. Dan boleh saja waktu tersebut bukan terjadi pada saat itu, akan tetapi setelahnya. Jadi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu waktu diangkatnya ilmu, tapi diangkatnya bukan pada saat itu. Karena hada innama huwa kalimatun yusyaru biha ilal asya. Karena hada, Nabi mengatakan hada awan yurfau fil ilm. Karena hada adalah isim isyarat, kalimat yang digunakan untuk isyarat pada perkara-perkara yang diisyaratkan. Min dalika qawlu ta'ala. Misalnya kalau dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini akan terjadi pada hari kiamat. Ini adalah hari kalian yang dijanjikan untuk kalian. Laisa yaumukum fihi yaum uzila dzalika wasallam. Dan dimaksud dengan yaumukum dalam ayat ini katanya bukanlah hari pada saat diturunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut. Akan tetapi hari kiamat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz." Laisa la syai'in min yaumin qabla lahu dzalika. Dan yang dimaksud dengan waktu tersebut bukanlah waktu di saat turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi amsalin li wa fi amsalin li hada kasir fil Quran. Dan misal-misal seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim. Fa bi dzalik ma fi hadisi Auf. Dan yang semisal dengan ini ada hadis Auf radhiyallahu anhu yang kita baca sekarang ini. Qadiyah tami an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nadala sama uriya fiha zaman al-dayur fa fil ilm. Katanya mungkin Nabi sallallahu ketika melihat ke langit diperlihatkan kepada beliau pada saat itu waktu diangkatnya ilmu. Faqala maqala min ajli dhalik. Maka Nabi mengatakan hada awan yurfahu fil ilm. Inilah waktu diangkatnya ilmu. Itu mengisyaratkan kepada waktu yang akan datang. Wa yadkhulu ala ma dzakarna min hadza ihtijaju alaihi salatu wassalam bi dhalati al-yahud wan nasara. Dan yang memperkuat hujjah kita bahwa ini maksud itu bukan waktu ketika Nabi meriwayatkannya, itu bukan waktu diangkat ilmu pada saat Nabi mengatakannya, akan Nabi akan datang, yaitu apa yang Nabi sebutkan pada saat itu tatkala menegur sahabat yang mengatakan apakah ilmu akan diangkat. Nabi sebutkan tentang kesesatan orang-orang Yahud dan Nasara. Dan Nabi sebutkan bahwa mereka tersesat dalam keadaan mereka memiliki Taurat dan juga Injil. Bidwabatil Yahud wa Nasara inda Yahud minhum Taurat wa inda Nasara minhum Injil. Walam yamna'ahum minal dalalah. Sekalipun mereka ada Taurat dan juga ada Injil, Taurat dan Injil tidak menghalangi mereka dari kesesatan. Ya, mereka tersesat. Istidalnya wa inna makana dalika ba'da dahadi anbiya'ihim salawatullahi salamu alaihim. Kesesatan orang Yahud dan Nasara sekalipun ada pada mereka Taurat dan Injil itu setelah meninggalnya nabi-nabi mereka, setelah ditinggal oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. La fi ayyamih, bukan pada saat Nabi Musa dan Nabi Isa masih bersama mereka. Karena pada saat Nabi Musa dan Nabi Isa bersama mereka, mereka adalah umat yang terbaik. Fakadzalika kanu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi ummatu fi hadisi Auf. hadza yuhtamal an yakuna ba'da ayyamihi. Begitu pula dalam hadis ini, ketika Nabi mengkhabarkan itu adalah yang terjadi pada hari setelahnya. Wa bada dhahabi man tabi'ahu wa khalaq bi rusdi wal hidayah. Dan setelah meninggalnya orang mengikuti beliau dan mengganti beliau dengan petunjuk dan hidayah, min ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah perginya para sahabat radhiyallahu anhum, wa min sa'iri ummatihi siwahum. Dan juga generasi yang mengikuti mereka. Syahidnya di hadis ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada awanul ilm an yurfa, itu tidak menunjukkan ilmu diangkat pada saat Nabi mengatakan sabda tersebut, tapi Nabi mengkhabarkan ilmu akan diangkat itu pada waktunya, pada waktunya setelah kepergian beliau, dan juga termasuk alamatus sa'ah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali juga di hadis sebelumnya, Alkitab, Al-Qur'an Karim akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi sehingga tidak tersisa lafiz sudur lafiz sutur. Tidak pada hafalan, tidak juga pada tulisan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim fi lailatin, dalam waktu satu malam. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dorongan bagi kita untuk kita bersegera untuk menuntut ilmu. Karena al-ilmu itu diangkat seperti dikatakan oleh Syaddad, bidhahabi awiyatih, dengan diwafatkannya para pengemban atau pembawa ilmu, diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.